Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita masih membahas kitab Syarah Thalathatil Usul. Terakhir kita sebutkan tentang salah satu ibadah yang mulia dari jenis-jenis ibadah, bahkan ibadah yang paling agungnya, yang paling penting dan paling intinya, yaitu ad-du'a, berdoa. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Artinya intinya ibadah. Dan doa ada dua jenis. Ada doa masalah, doa permohonan, ada doa ibadah. Adapun doa masalah, yaitu doa permohonan. Artinya memohon berbagai macam keperluan dan kebutuhan kita. Dan ini bernilai ibadah apabila dari sang hamba yang ditujukan kepada Rabb-nya. Sang hamba meminta berbagai macam kebutuhannya kepada Rabb-nya, ini bernilai ibadah. Mengapa? Dikarenakan perbuatan tersebut, memohon, meminta kepada Allah, itu mengandung al-iftiqar in Allah, perasaan butuh. Sangat butuhnya sang hamba kepada Allah, kepada pertolongannya. Dan doa masalah ini juga mengandung al-luju' ilaih, berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan juga orang yang berdoa, dia meyakini bahwasanya Allah itu maha mampu untuk mengabulkan doanya, maha pemurah, dermawan, yang sangat luas keutamaan karunia dan rahmatnya. Sehingga dengan alasan-alasan ini, maka doa benar-benar ibadah yang mulia, yang agung. Bahkan para ulama mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Artinya, ketika dia menghadapi berbagai macam masalah, masalah apapun, maka sebenarnya seorang mukmin punya senjata yang bisa dia gunakan untuk menghadapi masalah yang dia hadapi, untuk menghadapi masalah berat yang ada padanya. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apapun masalah yang dia hadapi, sebesar sesulit apapun, biiznillah kalau dia menggunakan senjatanya, yakni berdoa, insyaallah maka akan terselesaikan masalah yang dia hadapi. Apakah masalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan temannya, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, atau masalah ekonomi atau yang lainnya, maka jangan lupa senjata ini kita gunakan. Inilah menjadi sebab terbesar tercapainya apa yang kita inginkan biiznillah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang sangat besar kemungkinannya dikabulkan doa, seperti ketika sujud atau antara azan dan iqamah, atau di sepertiga malam terakhir sampai waktu menjelang subuh, waktu sahur. Itulah waktu-waktu mustajabah kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, untuk hal-hal yang kita perlukan atau menghadapi masalah yang kita perlu mendapatkan solusinya. Berdoa minta rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa agar mendapatkan istri dan anak yang salihah dan saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga yang lainnya, kita hendaknya menghafal, mencari doa-doa terutama yang kita butuhkan. Kita sekarang butuh apa? Butuh ini. Butuh rezeki, baca, cari doa dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah yang isinya minta rezeki kepada Allah. Minta perbaikan agama dan seterusnya, cari, ada. Dan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', di kitab terakhir, di salah satu babnya ada bab zikir dan doa. Bisa dilihat di situ lafaz-lafaz doa yang sangat bermanfaat. Hendaknya dihafal dan kita baca agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan terhindar dari sesuatu yang kita khawatirkan. Kemudian jenis yang kedua adalah doa ibadah, yakni ibadah itu sendiri. Yakni seorang dia beribadah dengan doa yang dia lakukan tersebut kepada zat yang dia tujukan doa kepadanya, dengan harapan mendapatkan pahala dari zat tersebut dan takut dari siksaannya. Doa ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, harus diberikan kepada Allah saja. Kalau memberikannya kepada selain Allah, hukumnya syirik besar. Doa yang sifatnya dia menghinakan dirinya, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya dalam keadaan dia mencintai, mengagungkan zat yang dia tujukan doa kepadanya dan menginginkan pahala darinya dan takut dari siksaannya, doa yang seperti ini harus diberikan kepada Allah saja. Atau dengan kata lain, semua ibadah itu mengandung doa. Salat, zakat, puasa ada kandungan doa atau mengandung doa, yakni mengandung harapan. Orang yang berpuasa ketika ditanya, kenapa engkau puasa? Dia akan menjawab, ingin pahala dari Allah, ingin terbebas dari siksaan api neraka. Demikian pula ketika dia zakat, haji, sholat, dia punya harapan. Ini berarti ibadah-ibadah tadi mengandung doa, sehingga ibadah bisa dikatakan doa. Kemudian jenis yang berikutnya, kita masih atau baru mulai membahas tentang jenis-jenis ibadah. Kita mulai dengan doa. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yakni kita membahas jenis-jenis ibadah dengan dalil-dalilnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilul khaufi qauluhu taala. Dan dalil tentang khauf adalah firman Allah taala yakni dalil yang menunjukkan bahwasanya al-khauf, rasa takut itu adalah ibadah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan dan bala tentaranya, pasukannya dari kalangan musyrikin kafirin. Tetapi hendaknya kalian takut kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab ini, dalam syarah Salatatul Usul, al-khawfu, yang namanya al-khawf, rasa takut, adalah al-da'ru, wa huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang mengandung kebinasaan atau yang akan membinasakan atau membahayakan atau mengganggu. Ini pengertian al-khawf, reaksi suatu perbuatan yang ini reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang membahayakan, mengganggu atau bahkan membinasakan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hamba-hambanya dari takut kepada awliya usyaitan, wali-wali syaitan dari kalangan musyriki dan orang-orang kafir. Kita tidak boleh takut kepada mereka. Dan Allah memerintahkan kita agar takut kepada Allah saja, pada ayat yang telah kita baca tadi sebagai dalil tentang al-khauf, rasa takut adalah ibadah. Wal khawfu thalathatu anwa'in, kata Syekh rahimahullah, rasa takut itu ada tiga jenis. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, khawfun tabi'ayyun, rasa takut yang sifatnya tabiat, tabiat manusia punya rasa takut seperti ini. Ka khaufil insani minas sab'i wan nari wal ghoraqi, seperti takutnya seseorang dari binatang buas, harimau, singa, macan atau yang lainnya, ular, dan takutnya seseorang dari api karena bisa membakar. Binatang buas bisa menerkam manusia sehingga dia takut, dan juga takut tenggelam. Wa hadza la yulamu alaihi al-'abd, takut yang seperti ini yang sifatnya tabiat, maka seorang hamba tidak dicela karenanya. Yani hukumnya boleh dan wajar, sesuatu yang wajar manusiawi. Kalau enggak takut bagaimana? Ya berarti dia punya kelebihan. Ada binatang buas, dia enggak takut misalkan, karena dia merasa tidak bisa menghindari, lari enggak bisa karena di penjara misalkan, dimasukkan binatang buas. Ya dia akhirnya memberanikan diri, tentunya dengan sebab dia banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dia kuatkan tawakalnya, tawakalnya kepada Allah, rasa yakinnya kepada Allah, yakin dan tawakalnya dia kuatkan sehingga dia mampu menghadapi binatang buas tersebut. Dan ini pernah terjadi pada sebagian para ulama. Akhirnya binatang buas tersebut tidak menerkamnya, bahkan nurut kepada ulama tadi yang dikhawatirkan diterkam oleh binatang buas tersebut. Intinya takut yang seperti ini adalah manusiawi, tabiat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan nabinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Al-Qasas ayat ke-18. Maka jadilah Nabi Musa berada di kota tersebut dalam keadaan takut sambil menunggu-nunggu dengan khawatir atas perbuatannya. Yani karena pernah membunuh seseorang dengan tidak sengaja, memukul orang, akhirnya mati orang yang dipukul. Maka wajar kalau takut, karena nanti kaumnya, keluarganya akan menuntut. Begitu. Ini rasa takut yang wajar, yang sifatnya tabiat. Lakin idza kana hadzal khaufu, akan tetapi apabila rasa takut ini, kama dzakara asy-syaikhu rahimahullah, sababan li tarki wajibin aw fi'li muharramin kana haraman. Akan tetapi apabila rasa takut ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, apabila rasa takut tersebut menjadi sebab seorang hamba meninggalkan perkara yang diwajibkan atau menjadi sebab dia mengerjakan perkara yang diharamkan, maka berubah rasa takut tadi hukumnya dari tabiat menjadi haram hukumnya. Kalau menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perkara yang diharamkan. Li'anna ma kana sababan li tarki wajibin aw fi'li muharramin fa huwa haramun. Dikarenakan apa saja yang menjadi sebab ditinggalkannya perkara yang wajib atau dikerjakannya perkara yang diharamkan, maka hukumnya haram. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ini jenis yang pertama, rasa takut tabiat, yang bisa berubah menjadi haram kalau menjadi sebab ditinggalkannya perkara yang wajib atau dikerjakannya perkara yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya takut celaan manusia, misalkan dia duduk bersama teman-temannya atau tetangganya dalam suatu pertemuan atau majelis ngobrol atau mungkin rapat, kemudian terdengar azan, panggilan sholat, dan dia laki-laki. Seorang laki-laki punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Maka dia tidak enak, enggak langsung mendatangi masjid. Dia tetap duduk di situ. Mengapa? Karena takut dicela, takut diomongi. Akan dikatakan, wah orang ini tidak menghormati kita. Ini kita sedang rapat, dia kenapa pergi meninggalkan kita? Akhirnya apa? Dia tetap mengikuti acara tersebut, tetap mengobrol atau rapat dengan teman-temannya, dan dia tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Atau bahkan mungkin dia gak sholat karena rapatnya lama. Begitu. Karena teman-temannya, orang-orangnya gak sholat misalkan, dia pun akhirnya ikutnya sholat. Nah ini lebih parah lagi. Ini contoh takut yang hukumnya apa? Haram. Takut maksiat. Demikian pula ketika kita dalam keadaan diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Misalkan ada orang kafir menyerang kita, penguasa menyuruh kita untuk melawan. Kita gak boleh takut. Ini harus dihilangkan rasa takut tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Kita memiliki senjata. Kita bersatu, bergabung dengan pasukan yang lainnya. Jangan takut. Kalau dia takut terhadap musuh, akhirnya dia gak berjihad atau lari, ini takut yang haram hukumnya. Nah. Qala wal khawfu min Allah Ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin. Takut kepada Allah Ta'ala bisa terpuji dan bisa juga tidak terpuji atau tercela. Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu ay yahula bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Adapun rasa takut kepada Allah yang terpuji adalah rasa takut yang akhirnya atau yang tujuannya atau yang menjadikan dia terhindar dari kemaksiatan. Yakni takut yang menghalangi dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut tersebut membawa dia untuk mengerjakan perkara yang diwajibkan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini takut yang terpuji. Takut yang terpuji. Yakni takut yang menjadi sebab dia terhalangi atau terhindar dari kemaksiatan. Takut yang menjadi sebab dia mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Faidha hasrat hadhil ghayah sakana alqalbu wa tma'anna wa ghalaba alaihi alfarahu bi ni'matillah war raja'u baraja'i li thawabihi waraja'u li thawabihi. Maka apabila tujuan ini tercapai, maka hatinya akan tenang, tentram, dan dia akan didominasi oleh kegembiraan dengan nikmat dari Allah dan harapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairul mahmudi ma yahmilu al-'abda 'ala al-ya'si min rauhillah wal qunuti wa hina idzin yatahassaru al-'abdu wayankamishu wa rubbama yatamada fil ma'siyati bi quwwati ya'sihi. Adapun rasa takut kepada Allah yang tidak terpuji atau yang tercela adalah rasa takut yang menjadikan seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah, dan ketika itu dia menjadi bersedih dan cemas, bahkan tercekam, bahkan bisa jadi dia terus-menerus di dalam kemaksiatan karena kuatnya putus asa dia. Jadi takutnya berlebihan, takutnya salah, menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa tidak akan dirahmati oleh Allah, tidak akan diampuni karena merasa sudah terlalu banyak dosanya. Akhirnya apa? Bukannya dia bertobat, dia tetap di atas kemaksiatannya karena merasa tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini takut yang tercela, tidak boleh seperti ini. Sehingga intinya takut kepada Allah yang terpuji adalah takut yang menjadikan dia taat kepada Allah, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Qala annau tsani, jenis yang kedua, khauful ibadah, rasa takut yang hukumnya ibadah, takut ibadah, takut yang bernilai ibadah maksudnya. Ayya khafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Yani takut kepada sesuatu yang seseorang dengan rasa takut tersebut dia beribadah kepada sesuatu tersebut dengan rasa takut yang ada padanya. Maka rasa takut yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala. Rasa takut yang dengannya dia beribadah. Takut kalau dia ditimpa musibah, takut siksaan dari zat yang dia takuti, maka takut ini harus diberikan kepada Allah saja. Wasarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Sedangkan memberikan rasa takut jenis ini kepada selain Allah hukumnya syirik besar. An-naw'u tsalitsu, jenis yang terakhir, yang ketiga, khawfu sirri ka ayya khawfa sahib al-qabri awwaliyan ba'idan anhu la yu'athiru fihi lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin. Rasa takut yang tersembunyi, yang samar, yang tidak kelihatan. Seperti takut kepada penghuni kuburan, kepada orang yang telah mati, yang telah dikubur, dia takut. Atau takut kepada seorang wali yang jauh darinya, yang tidak punya pengaruh kepada dia, tidak bisa memudorotkan dia, tidak bisa memberikan bahaya kepada dia. Tetapi dia takut kepada orang-orang tadi dengan takut yang sifatnya tersembunyi. Fahadha aydan dhakarahu al-ulama'u minasyirki. Ini juga diterangkan oleh para ulama termasuk kesyirikan. Atau kalau kita ingin lebih jelas, bahwasanya rasa takut itu sebagaimana disebutkan oleh ulama yang lain ada 5 jenis. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Yang pertama adalah takut ibadah. Yang ini tadi, takut kepada Allah. Takut yang dengannya dia beribadah kepada Allah. Takut siksaan Allah. Takut kalau Allah akan memberikan musibah kepada dia secara tiba-tiba karena dosa yang tidak dia sadari. Takut seperti ini ketika diserahkan kepada Allah bernilai ibadah. Takut kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Jenis yang kedua adalah takut yang sifatnya syirik. Khauf syirki. Yani takut kepada sesuatu atau seseorang, kalau orang ini akan menimpakan musibah kepada dia tanpa adanya sebab yang jelas, yang nampak. Seperti tadi, takut kepada penghuni kuburan. Kalau tidak diberikan sesajen, tidak disembah, tidak dimuliakan, penghuni kuburan ini akan marah, akan menimpakan musibah kepada dia, akan membuat dia sakit, akan membuat usahanya bangkrut, sehingga dia memuliakan penghuni kuburan dengan menyembahnya, memberikan sesajen. Ini takut yang syirik, atau dengan kata lain khaufus sir, takut yang tersembunyi. Ini takut syirik. Hukumnya syirik, bahkan syirik akbar. Syirik apa? Besar. Apa pengertiannya? Takut kepada seseorang kalau orang yang dia takuti akan menimpakan musibah kepada dia tanpa sebab yang nyata, tanpa sebab yang kelihatan. Kalau sebabnya kelihatan, tidak syirik hukumnya. Bisa hukumnya tabiat, bisa haram. Kalau takut kepada sesuatu karena adanya sebab yang nyata, yang kelihatan, seperti takut kepada binatang buas. Wajar kan kalau kita enggak lari, dia kan memangsa kita. Dan ini sudah terbukti. Ini takut apa? Tabiat. Tapi bisa berubah menjadi takut yang haram, yang maksiat kalau dia takut kepada seseorang sehingga dia meninggalkan kewajiban. Dan ini sebabnya jelas. Dia tadi kan rapat. Kalau dia meninggalkan rapat untuk sholat di masjid berjamaah, pasti dicela kan? Kelihatan nampak. Saya ngerti, saya tahu orang-orang ini kalau saya meninggalkan tempat ini sholat di masjid, dia akan marah, akan mencela saya. Ini takut yang ada sebabnya, sebab yang jelas. Tapi karena dengan takut seperti ini dia meninggalkan perkara yang wajib, maka hukumnya haram, tidak sampai syirik. Nah, jenis yang sekarang kita bahas ini khauf asir. Khauf yang tersembunyi, yakni takut kepada sesuatu kalau sesuatu tersebut akan menimpakan musibah kepada dia tanpa sebab yang jelas. Ada tidak? Ya ada, banyak. Dan para ulama menjelaskan, di antara ulama ada yang menceritakan, ada orang yang takut kepada Syekh Al-Badawi. Orang yang sudah meninggal dunia. Al-Badawi ini orang yang dikultuskan, yakni diagungkan sehingga disembah. Ketika ada seseorang yang bersumpah dengan nama Al-Badawi, maka harus dipenuhi sumpahnya. Misalkan dia minta, saya minta kepada kamu, demi Syekh Al-Badawi, kamu harus memberi uang 1 juta kepada saya. Saya minta uang. Nah, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Al-Badawi, orang ini yang diminta harus memberi. Kalau tidak, Al-Badawi akan memberikan musibah. Ada orang yang takut. Ketika ada yang bersumpah dengan nama Al-Badawi, dia takut. Akhirnya apa dia memberikan? Ketika tidak bisa memberikan, dia khawatir. Al-Badawi akan ngamuk. Akan memberikan musibah-musibah. Nah, ini takut yang sir tersembunyi hukumnya apa? Syirik besar. Harusnya takut yang seperti ini diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan musibah-musibah dengan tanpa sebab yang jelas. Dan secara umum, secara global, musibah yang kita dapatkan itu sebabnya tidak jelas. Walaupun memang sebagian jelas, tapi secara global tidak jelas. Tahu-tahu teman kita meninggal dunia. Kemarin masih ngobrol. Masya Allah. Gak jelas ya? Kita nyangkanya dia masih hidup. Tahu-tahu sudah meninggal. Orang ini meninggalnya masih kecil. Yang ini dewasa. Yang ini sudah tua. Yang ini sakit. Yang ini demikian. Sebabnya gak jelas. Hanya Allah yang mampu memberikannya. Sehingga kalau dia takut kepada sesuatu dengan takut yang seperti ini, takut mendapatkan musibah tanpa sebab yang jelas, ini takut tersembunyi yang hukumnya syirik besar. Dan inilah takutnya kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Mereka takut kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Kalau tidak diberikan sesajen, tidak diminta, tidak diagungkan, berhala-berhala ini akan memberikan musibah kepada mereka. Dan juga takutnya kaumnya Nabi Hud, mereka takut kepada Tuhan-Tuhannya mereka sembah. Bahkan mereka mengancam kepada Nabi Hud, kalau kamu tetap seperti ini, maka kamu akan diberikan musibah oleh Tuhan-Tuhan kami. Dan kamu akan, akalnya akan gila, kata kaumnya Nabi Hud. Mengancam Nabi Hud, Tuhan mereka akan memberikan musibah kepada kamu wahai Nabi Hud, kata kaumnya. Ini menunjukkan takut yang luar biasa, yang hukumnya syirik besar. Kalau ada orang lewat di makam, naik motor, membunyikan klakson, ini takut apa namanya? Takut tabiat, takut maksiat, takut syirik, atau takut apa? Dia membunyikan klakson, titit. Kita tanya kenapa? Emangnya ada orang? Gak ada orang kan? Ini minta izin permisi kepada penghuni kuburan ini. Emangnya kenapa? Harus membunyikan klakson. Ada apa? Kalau enggak membunyikan klakson kenapa? Apakah penghuni kuburan tersebut akan ngamuk? Akan menerkam dia? Nah, yang seperti ini dikhawatirkan masuk pada takut yang sir, yang tersembunyi. Dia kan takut kepada setan yang ada di kuburan tersebut kan? Yang enggak jelas sebabnya, dia takut kalau saya enggak membunyikan klakson, dia akan membuat saya celaka, akan mungkin ban saya akan kempes, motor lampunya akan apa nggak nyala, padam, sehingga dia harus membunyikan klakson titit. Nah ini bahaya, dinasihati orang-orang seperti ini jangan diulangi lagi, bahaya, bisa masuk pada jenis yang syirik. Dan contoh yang lainnya banyak. Jenis yang berapa sekarang? Ketiga. Takut yang tabiat, seperti takut kepada binatang buas, api, tenggelam, dan yang lainnya. Yang keempat adalah takut yang haram. Yakni rasa takut yang menjadikan dia meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang diharamkan. Al-khauf, al-maksiyah, atau yang haram. Jenis yang terakhir, yang kelima, al-khauf al-wahmi. Khauf wahm. Yani rasa takut yang tidak jelas sebabnya. Tidak ada sebabnya. Atau sebabnya itu adalah lemahnya iman, lemahnya mental, lemahnya kepribadian. Ini termasuk orangnya minal jubana, termasuk para pengecut, termasuk orang yang penakut berarti, pengecut. Dan ini tidak layak kita miliki. Contohnya apa? Takut yang tidak jelas sebabnya, yang tidak ada sebabnya atau sebabnya karena lemahnya iman. Takut apa contohnya? Takut bayangan. Yo, masa takut bayangan? Takut celaka. Padahal sudah naik mobil, nyaman, supirnya ahli, AC, jalannya bagus, ya. Artinya sudah berusaha untuk nyaman dan selamat, tapi tetap takut. Takut celaka. Takut tabrakan. Padahal sudah berusaha untuk biar selamat. Nah, ini khawatir masuk takut yang sifatnya wahm, pengecut gitu. Takut apa lagi? Takut enggak bisa makan, enggak bisa minum. Kalau apa? Kalau ngaji. Takut penghasilannya berkurang. Takut dicela. Atau takut miskin. Ya ini mungkin takut waham, bisa juga takut maksiat. Antara itu. Yang jelas takut yang alasannya atau sebabnya enggak jelas. Atau sebabnya karena lemahnya iman. Silakan cari sendiri contoh-contohnya. Takut yang tidak ada sebabnya atau sebabnya lemahnya jiwa atau lemahnya iman, itu takut waham. Ini tercela, tidak boleh. Dan untuk menghilangkan takut yang seperti ini, obatnya pertama iman yang kuat, iman yang sempurna. Yang kedua, keyakinan dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, keberanian. Dengan tiga hal ini, insyaallah takut tadi yang sifatnya waham akan hilang. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah agar dilindungi dari sifat takut yang sifatnya pengecut ini. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkan kepada kita doa. Doanya masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari alham dan al-hazan. Alham itu kekhawatiran, kecemasan terhadap sesuatu yang akan datang. Al-hazan dari kesedihan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Wal ajzi wal kasal, dari kelemahan, merasa enggak mampu padahal mampu. Wal kasal, dan dari malas. Wal bukhli wal jubni, dari bakhil pelit dan dari pengecut penakut, dan dari terlilit hutang, serta dari ditekan dikuasai oleh seseorang sehingga dia tidak bebas dan tidak merdeka di bawah tekanan orang. Nah, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi dari perkara-perkara tadi. Ada berapa? 8. Silakan dihafalkan dan dibaca agar kita terhindar dari 8 perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.